Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, berita pagi edisi hari ini, Rabu 30 Mei 2018, dibacakan Ilham. Gadis pesangan kritis dibacok pacarnya karena dituduh selingkuh. Letusan senjata warnai penangkapan DPO kasus penikaman. Ombudsman minta Irwandi segera lantik anggota KIP Aceh yang baru. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Sitis 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Firda Maisura, 18 tahun, gadis asal desa Cut Bukit, Pesangan Biren, kritis dibacok pacarnya. Korban ditemukan di kawasan bendungan irigasi, kawasan desa Banyut Juli Biren, pada Senin malam kemarin. 6 jam kemudian, Selasa dini hari, sekitar pukul 3, pelaku pembacokan berhasil ditangkap di rumahnya di kawasan desa Pantai Gajah, Pesangan Biren. Kasareskrim Polres Biren Ibtu Rizki Andrian mengatakan, awalnya korban Firda ditemukan oleh Muklis 20 tahun warga Desa Benyot bersama Saifanur dan Ali Akbar dalam kondisi berlumuran darah dengan luka bacok di wajah. Korban saat itu keluar dari jalan bendungan irigasi dan meminta bantu dibawa ke Puskesmas Juli. Selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit BMC Biren. Usai kejadian ini, sepeda motor korban jenis Honda Beat dan satu unit HP ikut hilang dibawa lari pelaku. Polisi yang mendapat laporan dari orang tua korban langsung melakukan penyelidikan. Tak lama kemudian, tim reskrim berhasil menemukan sepeda motor milik korban terparkir di depan sekolah Man Pesangan. Pada sepeda motor terdapat bercak darah diduga ditinggalkan pelaku karena kehabisan BBM. Polisi kemudian memeriksa pacarnya Aulia, 20 tahun, warga desa Pantai Gajah, Pesangan. Bahkan sang pacar sempat menjenguk korban saat dirawat di rumah sakit. Saat pemeriksaan, polisi menemukan bercak darah di daun telinga, jari tangan, serta baju koko milik Aulia. Ketika diinterogasi, Aulia akhirnya mengakui telah membacok korban. Pelaku sakit hati karena sang pacar diduga selingkuh. Syederalun, tim Satreskrim Polres Losmawe mengeluarkan tembakan ke udara saat menangkap tersangka penikaman dan pembakaran mobil yang dinyatakan DPO sekitar 6 bulan. Polisi harus melepaskan tembakan karena tersangka berupaya melawan petugas saat hendak dibekuk. Tersangka berinisial HA, 45 tahun, merupakan warga Banda Sakti Losmawe. Kasareskrim Polres Losmawe AKP Budi Nasuha menyebutkan ada dua kasus yang diduga menjerat HA, yakni pembakaran mobil Kia Travelo tahun 2016 dan penganiayaan berat dengan melakukan penikaman yang terjadi November 2017 lalu. Khusus untuk penikaman, korbannya adalah Marwan, 43 tahun, asal Banda Sakti Losmawe. Setelah terjadi penikaman, keluarga korban membuat laporan secara resmi ke Polres Losmawe. Saat diburu polisi ketika itu, tersangka telah melarikan diri sehingga ditetapkan sebagai DPO. Pada Senin malam kemarin, polisi mendapatkan informasi bahwa HA telah kembali lagi ke rumahnya di kawasan Banda Sakti. Tim langsung bergerak menuju rumah tersangka, namun saat ditangkap, HA berupaya melawan petugas. Polisi harus mengeluarkan tembakan peringatan ke udara beberapa kali. Tersangka akhirnya berhasil dibekuk dan dibawa ke Mapolres Losmawe. Syederalun, Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Dr. Takwadin Husin turut berkomentar mengenai polemik pelantikan anggota KIP Aceh periode 2018-2023. Untuk mengakhiri kegaduhan tersebut, Takwadin meminta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk segera melantik anggota KIP Aceh yang baru. Sebelumnya, 7 anggota KIP Aceh periode 2018-2023 hasil rekrutmen Komisi 1 DPRA itu telah di-SK-kan oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Mereka adalah Syamsul Bahri, Munawarsyah, Akmal Abzal, Ranisah, Tarmizi Muhammad, dan Agus Ni'aha. Tapi Irwandi menolak melantik dengan alasan terbentur dengan Pasal 58 Ayat 1 Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 yang belum direvisi DPRA. Takwadin mengatakan demi kearifan dan kemaslahatan, dirinya menyarankan agar Gubernur Aceh melantik anggota KIP yang sudah ada ketetapan dan keputusan KPU. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, jasad Kepala Unit Intel Polsek Tangsi, Aibtu Afrizal, akhirnya ditemukan seorang penjaring ikan di Kerung Tenom, Aceh Jaya, Selasa kemarin sekitar pukul 8. Sementara itu, jenazah Bismi, 26 tahun, petani warga Kampung Pulau Sejahtera, Kecamatan Tangsi, ditemukan di aliran sungai Sarah Pineng sekitar pukul 10 oleh penjaring ikan. Afrizal sebelumnya hilang terseret arus sungai Sarah Pineng, Gua Ileh, Kecamatan Tangsi Pidi pada minggu dini hari lalu. Anggota Polsek Tangsi itu terbawa arus sungai saat berusaha menolong Bismi yang terseret derasnya air sungai. Musibah yang merenggut nyawa keduanya itu terjadi saat Afrizal pulang bersama Bismi setelah ia melakukan penyelidikan tambang emas ilegal di kawasan Pegunungan Tangsi. Kapolsek Tangsi, Ibtu Nurman Ali mengatakan, jasad Ibtu Afrizal dan Bismi ditemukan di lokasi berbeda, meski lokasi saat terseret arus sungai terjadi di tempat yang sama. Aibtu Afrizal ditemukan di aliran Kerung Tenom, Kecamatan Pasiraya, Aceh Jaya. Saat ditemukan, mayat mengapung dengan posisi telungkup yang awalnya terlihat penjaring ikan. Saat ini tengah proses pemulangan jasad korban ke Tangsi. Direncanakan proses pemakaman almarhum dilakukan Rabu ini. Sementara jasad Bismi ditemukan di aliran sungai Sarah Pineng. Proses evakuasi mayat pemuda itu melibatkan polisi, TNI, Sarpidi, dan warga, membutuhkan waktu beberapa jam karena medan yang sangat susah dilintasi. Setelah dievakuasi, jasad Bismi langsung dibawa ke Puskesmas Tangsi. Selanjutnya diantar ke rumah duka di Kampung Pulau Sejahtera, Kecamatan Tangsi untuk dikebumikan. Sederalun, seorang nenek yang belakangan diketahui bernama Salamah, 73 tahun, asal Batupa Timur, Kecamatan Muarasa, Tulosmawe, ditemukan tewas di dalam parit di kawasan bekas gedung X Cunda Plaja Senin malam kemarin. Berdasarkan hasil identifikasi pihak kepolisian dan visum tim medis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh Salamah. Kasareskrim Polres Losmawe AKP Budi Nasuha menyebutkan, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, sebelum kejadian ada warga yang melihat korban Salamah duduk di sekitar lokasi TKP. Mayat wanita tersebut awalnya ditemukan oleh Roni, 40 tahun, warga Kede Cunda Losmawe. Saat mendapatkan laporan adanya temuan mayat, polisi langsung turun ke lokasi melakukan identifikasi. Selanjutnya, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia di Bukit Rata, Losmawe. Dekat jenazah ditemukan sebuah tas berisikan uang Rp122.000, kelambu, dan barang lain. Kabid Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Mutia, Dr. Mukti, menyebutkan hasil visum memang tidak ditemukan adanya tanda kekerasan di tubuh Salamah. Jenazah Salamah telah dijemput pihak keluarga pada Selasa pagi kemarin untuk dikebumikan. Sederalun, aparat Polres Aceh Utara kembali meringkus tiga pria yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba jenis sabu-sabu pada Senin kemarin di dua lokasi terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Bersama tiga pria tersebut, polisi ikut mengamankan barang bukti berupa 5 paket sabu-sabu. Ketiga tersangka yang diringkus masing-masing Nazar Mahmudin, 27 tahun, dan Arifuddin, 25 tahun. Keduanya warga desa Rayuk Pange, Kecamatan Pirak Timur, Aceh Utara. Satu pria lagi adalah Anwar Saputra, 32 tahun, warga desa Payalung Jalu, Kecamatan Pirak Timur, Aceh Utara. Kasat Narkoba Polres Aceh Utara AKP Ildani Ilyas menyebutkan, awalnya personil Satuan Narkoba mendapat informasi bahwa Nazar dan Arifuddin kerap mengedarkan sabu di kawasan Menasah Daya. Saat mendapatkan kabar keduanya akan melakukan transaksi sabu pada Senin dini hari, polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan penyergapan. Selain menangkap dua tersangka, tim opsional juga turut menyita 3 paket sabu, kemudian petugas melakukan pengembangan ke desa Payalung Jalo. Tim berhasil meringkus Anwar Saputra dan menyita 2 paket sabu. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 30 Mei 2018. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.